sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah termasuk dari sigharus sahabah fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang masih muda belia saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih hidup. Dan nama Anas bin Malik adalah Anas bin Malik bin Nadhr. Anas bin Malik bin Nadhr An-Najjari. Dan beliau lahir pada tahun ke-10 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau beliau lahir tahun ke-10 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau lahir 3 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan berarti pula beliau berumur 20 tahun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang masih muda belia saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian beliau ikut perang Khaybar, perang Hunain, perang Fathu Makkah, perang Taif. Itu yang diikuti oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat pada tahun 93 Hijriah di kekhalifahan Bani Umayyah. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang yang memiliki kunyah Abu Hamzah. Kunyahnya Anas bin Malik adalah Abu Hamzah. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengabarkan kepadaku, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya. Maksud dilapangkan rezekinya adalah diluaskan rezekinya. Ini terdapat dalil bahwa dianjurkan atau terdapat perintah untuk bekerja, mencari rezeki, mencari penghasilan. Sekali lagi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya. Ini menunjukkan dalil bahwa di dalamnya terdapat perintah untuk bekerja, untuk berusaha mencari penghasilan. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezeki. Kemudian, dan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan maksudnya adalah diakhirkan. Diakhirkan umurnya, diberikan umur yang panjang. Hendaklah ia menyambung silaturahim. Amalannya, siapa ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis ini bisa dipahami secara zahirnya. Perhatikan baik-baik ibu, ini perkara penting. Hadis ini bisa dipahami secara zahirnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menjadikan silaturahim sebab syar'i untuk panjang umur. Demikian pula menjadikan akhlak yang baik kepada tetangga adalah sebab syar'i untuk panjang umur. Ini poin yang harus ibu catat, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan nyambung hubungan rahim adalah sebab syar'i untuk panjang umur. Begitu juga akhlak-akhlak yang baik terhadap manusia, sebab syar'i untuk panjang umur. Dan ini tidak bertentangan dengan bahwa umur sudah ditentukan. Ini tidak bertentangan dengan bahwa umur sudah ditentukan. Karena hal ini dilihat dari sisi akhirnya. Dilihat dari sisi akhirnya. Sempurna seperti kebahagiaan, seperti kesengsaraan, dua-duanya ini adalah telah ditentukan untuk setiap orang, baik bahagia ataupun sengsara. Maka termasuk yang sudah ditentukan adalah kebahagiaan, kesengsaraan dengan sebab-sebab syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, setiap orang dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. "Man kana min ahli sa'adah fa sayyassiruhu li'amali ahli sa'adah." Barang siapa yang ditetapkan sebagai orang yang bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya mengamalkan amalan-amalan orang-orang yang bahagia. "Man kana ahli syaqawah fa sayyassiruhu li ahli 'amali ahli syaqawah." Barang siapa yang ditentukan dia adalah orang yang merugi, buruk, malang, maka Allah akan memudahkan dia untuk mengamalkan amalan orang-orang yang sengsara di hari kiamat. Jadi di sini lihat penjelasan yang saya jelaskan tadi, bahwa hadis ini dipahami secara lahiriahnya. Kalau ada orang bertanya, "Ustaz, bagaimana menjawab hadis ini bahwa umur dan rezeki bertambah jika melakukan silaturrahim?" Maka jawabannya sudah saya katakan tadi, hadis ini dipahami secara lahiriah bahwa silaturrahim adalah merupakan sebab syar'i menambah umur dan menambah rezeki. Lalu ada yang bertanya, bukankah umur sudah ditentukan, rezeki sudah ditentukan? Maka jawabannya, iya betul, tidak mengapa, tidak ada pertentangan. Umur sudah ditentukan, rezeki sudah ditentukan, tidak ada pertentangan dengan hadis tadi. Kalau menyambung silaturrahim, menambah umur, menambah rezeki. Kok bisa, bagaimana tidak ada pertentangan? Maka jawabannya adalah, karena orang beruntung, orang bahagia, dan orang sengsara, malang, hal ini berdasarkan akhir hidup seseorang. Akhir hidup seseorang. Ya. Jadi keberuntungan ataupun kesengsaraan yang sudah ditentukan berdasarkan akhir hidup seseorang. Jadi tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Coba perhatikan, saya jelaskan di sini. Lihat papan tulis di sini. Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa fulan beruntung ataupun umur lah, karena berkaitan dengan hadis, bahwa umur 60, rezeki 1 miliar selama hidupnya, ya 60. Baik, kemudian ini penentuan dari Allah, penentuan dari Allah, takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi bagaimana? Yang menyambung silaturahim maka dia akan panjang umurnya, luas rezekinya. Tidak ada pertentangan dengan ini. Kenapa? Karena ini adalah akhir batas seseorang. Dan ini sebab syar'i yang dengannya seseorang akan mendapatkan ini. Tidak ada pertentangan. Paham ini, Ibu? Saya ulangi. Allah menentukan fulan umurnya 60. Rezekinya selama 60, 1 miliar. Penentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang Allah telah tetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian ada hadis, siapa yang melakukan silaturahim dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Rezekinya enggak bertambah sesuai dengan takdirnya. Karena batasan yang ditentukan ini adalah akhirnya. Sebab dia mendapatkan umur 60, sebab dia mendapatkan umur rezeki 1M dengan silaturahim. Jadi kita bisa memahami sekali lagi hadis ini dengan cara lahiriah. Artinya dipahami memang seperti itu. Bahwa yang menyambung silaturahim ditambah umurnya, ditambah rezekinya. Sesuai dengan batasan yang sudah dibatasi oleh Allah. Paham? Paham, Bu? Ya, begitu. Sesuai dengan batasan yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah karena pembatasan tersebut adalah batasan apa tadi saya sebutkan? Batasan akhir. Ya. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah adalah batasan akhir. Sebab syar'i dia mendapatkan batasan akhir ini adalah ini. Paham? Ya. Di sana ada jawaban yang kedua. Bahwa menyambung silaturahim bertambah umurnya dan bertambah rezekinya. Umurnya asalnya 60 menjadi 65. Rezekinya asalnya 1M menjadi 2M. Dengan menyambung hubungan rahim. Artinya memang terjadi penambahan. Maka jawabannya yang paling mudah adalah penambahan itu merupakan takdir Allah. Merupakan takdir Allah. Dan penambahan itu terjadi pada catatan para malaikat. Bukan catatan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Allahul Mahfuz. Karena para malaikat tidak tahu endingnya berapa. Batasan akhirnya berapa enggak tahu. Para malaikat hanya diberitahukan bahwa dia beruntung, dia buntung, dia malang, dia rugi, dia sukses, hanya itu. Adapun akhirnya, detilnya para malaikat tidak tahu. Nah, yang berubah, kalau dia menyambung silaturahim, yang berubah adalah berpanjang umurnya, bertambah rezekinya, yang berubah pada catatan siapa? Para malaikat. Adapun di catatan Lauhul Mahfuz, maka tetap saja tidak berubah. Ya, tetap, ini tetap tidak berubah. Bisa dipahami dua poin ini? Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang dari dua jawaban tadi, mana yang lebih mudah ibu pahami? Nomor satu atau nomor dua? Ah, bu. Oh. Hadirkah pian? Hah? Mana yang lebih mudah dipahami? Nomor satu atau nomor dua? Atau sulit berataan? Nomor satu, ya, yang dimaksud bahwa bertambah umur, bertambah rezeki memang dipahami secara lahiriah. Karena yang dimaksud bertambah di sini ukurannya apanya? Akhirnya. Dan seseorang tidak tahu bagaimana akhir dia. Ya. Jadi yang tertulis dalam kitab Al-Mahfudz adalah akhirnya. Dan itu tidak bertentangan bahwa takdir sudah ditentukan, umur sudah ditentukan, rezeki sudah ditentukan. Karena yang dimaksud adalah silaturahim merupakan sebab syar'i untuk menambah umur, menambah rezeki. Ya. Dan akhirnya sudah ditentukan oleh Allah. Ini, jadi tidak ada urusan dengan takdir ini. Kalau menurut hadis yang menurut pemahaman yang pertama, jadi jawaban mudahnya begini. Gimana tuh menjawab kalau seandainya silaturahim bisa menambah umur, bisa menambah rezeki? Maka jawabannya adalah bahwa itu penambahan adalah bagian dari takdir karena yang menjadi ukuran adalah apanya? Akhirnya. Begitu. Jawabannya yang lebih mudah dan lebih bisa dipahami. Baik. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kita baca hadis yang selanjutnya. Baik. Hadis yang ke-57. Qala haddatsana Ibrahim bin al-Munzir, qala haddatsana Muhammad ibn Ma'an, qala haddatsani Abi an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul: Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah. Dari Ibrahim bin Al-Munzir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ma'an mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abi Waqqa' bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Sudah kita bahas tadi. Lalu apa bedanya, Ustaz? Ya, apa bedanya dengan riwayat sebelumnya? Siapa yang tahu, Bu? Artinya kalau disebutkan dua riwayat sedangkan lafadz hadisnya sama, ini sia-sia, ngapain gitu. Ya, saya paling tidak suka kerja dua kali. Itu sifat. Enggak tahu sifat saya itu. Saya melihat orang kerja dua kali itu orang dungu. Ya. Nah, ini disebutkan dua kali, hadisnya sama-sama. Makanya kan ini ada rusak jalan di depan kita ini. Rusak banget kan. Kalau saya yang jadi pengurusnya itu, saya akan panggil ahlinya, kemudian saya akan perbaiki sehingga tidak rusak lagi. Adapun beli tanah, beli pasir, nanti rusak begitu lagi, itu namanya kurang cerdas. Pekerjaan kurang cerdas. Enggak tahu, sifat saya paling tidak suka kerja dua kali. Nah, Bu, kenapa disebutkan dua kali ini? Di sini ada pelajaran bahwa hadis ini yang pertama dari Anas bin Malik, hadis yang kedua dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini dan itu terdapat kekuatan hadis. Jadi hadisnya memang sahih. Karena banyak ada bukan hanya satu sahabat yang meriwayatkannya, tetapi juga ada beberapa sahabat yang meriwayatkannya. Baik, kita baca kandungan hadis yang disebutkan dalam buku terjemahan kita. Kandungan hadis menyambung hubungan rahim menjadi penyebab diluaskannya rezeki dan diberikan keberkahan di dalamnya. Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, iman bertambah dan berkurang. Ia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hal itu tidaklah menafikan ketetapan yang sudah ditentukan, tertulis di dalam Allahul Mahfuz. Demikian juga dengan umur. Umur bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan sebab-sebabnya. Hal ini tidak menafikan ketetapan yang tertulis dalam Allahul Mahfuz. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis-hadis marfu' dan asar-asar mauquf bahwa doa itu bisa memperpanjang umur. Begitu pula akhlak dan sikap yang baik terhadap tetangga. Jadi gini, yang dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah. Tidak berubah. Umurnya segitu, rezekinya segitu. Cuma nanti dalam prakteknya itu ada, kalau dia menyambung silaturahim, maka dia akan bertambah. Kalau tidak menyambung, akan berkurang. Tapi akhirnya tetap sesuai yang ditentukan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bisa dipahami ini, Bu? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak menjadi pertanyaan lagi bagaimana kok bisa doa merubah takdir. Kemudian menyambung hubungan rahim, menambah umur, menambah rezeki. Karena jawabannya mudah. Itu apa yang tidak ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah. Adapun disebut menambah umur, menambah takdir, itu adalah sebab syar'i. Yang kalau orang melakukannya, bertambah umurnya. Kalau orang tidak melakukannya, tidak bertambah umurnya. Tapi akhirnya tetap segitu-gitu saja yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitab, apa Bu? Lauhul Mahfuz. Baik. Kemudian yang kedua sembilan. Kita baca hadisnya. Babun man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu. 29, orang yang menyambung hubungan kekeluargaan akan dicintai oleh Allah. Ini keliru fatal terjemahannya. Ya. Salah besar, Bu, terjemahannya ini. Dibetulkan. Orang yang menyambung hubungan rahim atau hubungan kekeluargaan akan dicintai keluarganya. Salah. Bukan akan dicintai Allah, tetapi keluarganya. Karena hadisnya seperti itu. Qala al-musannif rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Maghra an Ibn Umar radhiyallahu anhu ma qala man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nussi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Artinya, Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Maghra, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturrahim, akan dipanjangkan umurnya, akan dibanyakkan hartanya, serta dijadikan keluarganya mencintainya. Dijadikan keluarganya mencintainya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, hadisnya insyaallah sudah begitu jelas, ya, begitu jelas. Kita baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya. Maksud di sini bertakwa adalah yang disebutkan oleh para ulama penafsirannya, takwa yaitu hal amalu bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk cahaya dari Allah karena berharap pahala dari Allah, dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah melalui cahaya petunjuk yang diberikan oleh Allah karena takut siksa Allah. Nah, ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, ini berarti mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Di sana ada pengertian takwa yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bisa dicatat ini. Takwa al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal 'amalu bit-tanzil. Beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul. Wa al-qana'atu bil qalil. Dan puas dengan pemberian Allah walau sedikit. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil. Dan siap-siap menyiapkan bekal untuk hari rahil, hari kebangkitan. Itu takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pengertiannya. Ini bisa kita amalkan. Ya, pengertian ketika disebutkan beberapa subnya, kita bisa mengamalkannya. Takut kepada Allah, takwa. Beramal sesuai dengan sunnah, takwa. Kemudian puas dengan pemberian Allah walaupun sedikit, takwa. Kemudian bersiap bekal untuk hari kebangkitan, takwa. Nah, itu bisa kita amalkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturrahim, nyambung silaturrahim, akan dipanjangkan umurnya dan akan dibanyakkan hartanya serta dijadikan keluarganya mencintainya. Kenapa keluarganya mencintainya kalau seandainya dia menyambung hubungan rahim? Ini menunjukkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa orang yang menyambung hubungan rahim akan dicintai oleh keluarga. Dia sering berkunjung kepada rumah keluarga, dia sering memberi hadiah kepada keluarga, dia akan dicintai. Ada pepatah Arab mengatakan, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, niscaya engkau akan bisa mengambil hatinya. Ya, hatinya. Baik. Kemudian riwayat selanjutnya yang disebutkan oleh penulis, hadis yang ke-59. Qala haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq, qala haddatsani Maghra, qala Abu Makhariq wa huwa al-'abdi, qala Ibnu Umar, faman ittaqa rabbahu wa wasala rahimah unsi'a lahu fi 'umrih wa thara lahu maluhu wa ahabbahu ahluhu. Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Maghra Abu Mukhariq Al-Abdi mengabarkan kepadaku, ia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturrahim, akan dipanjangkan umurnya, akan dibanyakkan hartanya, dan dijadikan keluarganya mencintainya. Hampir sama dengan riwayat sebelumnya, ya, hampir sama dengan riwayat sebelumnya. Apa apa bedanya? Ya, apa bedanya? Bedanya yaitu lafadz hadis tersebut. Kalau di sini adalah nusi'a fi ajalih. Kalau yang kedua unsi'a lahu fi umurih. Diakhirkan ajalnya. Kalau yang kedua dipanjangkan umurnya. Ini menunjukkan ketelitian ulama hadis dalam meriwayatkan hadis. Karena kalau dari sahabat, sahabatnya sama. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ke-58 yang meriwayatkan Ibnu Umar. Hadis yang ke-59 juga meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini menunjukkan ketelitian ilmu hadis. Ya, di lafaz yang 58 memakai kata-kata nussi'a fi ajalih, diakhirkan ajalnya. Di lafaz yang ke-59 unsi'a lahu fi umrih, dipanjangkan umurnya. Nah, ini merupakan ketelitian ilmu hadis. Baik, kita baca bab selanjutnya. Babun birrul aqrabi fal aqrab. Bab yang ke-30, berbakti kepada keluarga yang paling dekat lalu yang berikutnya. Keluarga yang paling dekat lalu yang berikutnya. Kita baca hadisnya. Ini ada beberapa hadis, ada 3 hadis, mudah-mudahan selesai. Qala haddatsana Haywah bin Syuraih qala haddatsana Baqiyah an Buhay an Bahir an Khalid ibn Ma'dan an al-Miqdam ibn Ma'd Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Artinya, berbakti kepada keluarga yang paling dekat lalu berikutnya. Siapa keluarga yang paling dekat? Lihat di sini. Keluarga yang paling dekat kita ambil dari ahli waris. Ya. Dan ini menjadi poin starting kita di dalam menyambung hubungan rahim nanti kalau kita ingin mempraktekkannya. Ya. Praktekkan hadis ini, perhatikan keluarga yang paling dekat. Fulan. Keluarga yang paling dekat adalah bapak. Kemudian ibu. Kemudian di sini kakek, nenek, sama juga kakek, nenek. Ini keluarga yang paling dekat. Kemudian selanjutnya adalah ini satu, ini lingkatan kedua, ini tingkatan kedua, ya. Kemudian selanjutnya adalah anak. Baik anak laki atau perempuan. Anak, ya. Anak laki atau perempuan. Ini keluarga yang paling dekat. Kemudian selanjutnya cucu. Cucu laki atau cucu perempuan. Kemudian selanjutnya di sini juga cucu laki atau cucu perempuan. Selanjutnya adalah saudara. Saudara kandung atau saudara siapa bu? Sebapak, saudara, seibu. Ini adalah keluarga terdekat. Kemudian selanjutnya dari sini biar gambarnya mudah. Ya, saudara kandung atau seibu atau sebapak. Nah, kemudian saudara kandung mempunyai anak. Anak namanya apa? Keponakan. Ponakan laki atau ponakan perempuan. Ya. Kemudian di sini bapak. Bapak punya saudara. Paman. Bibi. Ya. Kemudian di sini juga paman. Bibi. Ini adalah saudara atau kerabat-kerabat. Di sini pasangan, istri atau suami. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah kerabat-kerabat terdekat dan paling terdekat. Hendaknya kita berbakti kepada keluarga yang paling dekat, lalu yang berikutnya. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Lalu berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Lalu berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah-ayah kalian. Lalu berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik pula kepada orang terdekat. Lalu yang terdekat berikutnya. Nah, ini menunjukkan perintah yang memang sangat jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat di sini ketika Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu. Untuk berbuat baik kepada ibu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengulang wasiat berbuat baik kepada ibu sebagai penekanan. Ya, sebagai penekanan. Saya katakan pengulangan itu tujuannya sebagai penekanan agar benar-benar berbuat baik kepada ibu. Salah satu jawabannya adalah kenapa ibu didahulukan dibandingkan ayah? Disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah, li ta'abihinna wa khidmatihinna wa maqasatish masyaqi fil hamli wal wad'i war radha'i wat tarbiyah. Karena keletihan mereka, pengurusan para ibu, dan juga penahanan ibu tersebut untuk hal-hal yang sulit seperti hamil, melahirkan, menyusui, mengurus. Hamil, melahirkan, menyusui, mengurus. Nah, ini ibu-ibu sadari-sadari muslim, maka bersyukur. Jika Anda seorang wanita, bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda sebagai seorang wanita. Karena akhirnya Anda menjadi seorang ibu yang dengannya Anda bisa melakukan hal-hal yang berat, yang dengannya akhirnya Anda nanti dibakti lebih oleh anak Anda dibandingkan oleh dibandingkan kepada ayahnya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ibu lebih utama untuk dibaktii dibandingkan ayah. Dan bukan berarti meremehkan ayah, bukan. Tetapi jika ada dua pilihan, misalkan saya beri contoh, saya punya uang sekian, saya ingin ngasih hadiah kepada orang tua, ini ngasih ibu atau bapak ya? Maka yang didahulukan mana? Ibu. ya, ayah, ibu, kemudian setelah itu ayah kalau seandainya biayanya masih mencukupi. Baik. Kita baca kandungan hadis wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ditekankan bahwa agar berbuat baik kepada ibu karena beratnya penderitaan yang dialami ketika hamil, melahirkan dan menyusui. Selain itu biasanya orang-orang meremehkan ibu dengan tidak memenuhi hak-haknya. Pengulangan ini menunjukkan penegasan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dua, tidak adanya pengulangan wasiat terhadap kerabat menunjukkan bahwa hak mereka tidak sebesar hak kedua orang tua. Nah, ini perhatikan. Hak mereka para kerabat tidak sebesar dengan hak orang tua. Ya. Meskipun begitu tetapi tetap ditekankan untuk berbuat baik kepada kerabat. Karena dalam hadis tadi tidak disebutkan, ya, coba lihat hadisnya. Dan lalu aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik pula kepada orang terdekat, lalu yang terdekat berikutnya. Tidak diulangi perintah wasiat untuk berbuat baiknya cuma sekali. Kemudian tiga, pengulangan kata kerja yang disertai penegasan menunjukkan pentingnya wasiat tersebut. Ya, bagaimana sudah saya sebutkan tadi, itu penting ya, nasihatnya. Karena diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-61. Qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana al-Kharj Raj ibn Uthman Abu al-Khattab as-Sa'di, qala akhbarana Abu Ayyub Sulaiman maula Uthman ibn Affan, qala ja'ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ashiyat al-Khamis lailat al-Jum'ah faqala أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا لما قام من عندنا فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا قالت ارجع إليه فسأله لما قال ذلك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. Artinya Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Al-Khazraj bin Uthman Abu Al-Khattab As-Sa'di mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ayyub Sulaiman Maula Uthman bin Affan mengabarkan kepada kami, ia mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah datang menemuinya pada Kamis sore malam Jumat. Ia berkata, aku akan membuat tidak nyaman orang yang memutus silaturrahim ketika dia menemui kami. Maka tidak ada seorang pun yang berdiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengucapkannya 3 kali. Lalu seorang pemuda menemui bibinya yang ia tinggalkan sejak 2 tahun. Kemudian bibinya itu berkata, wahai putraku, wahai putra saudaraku, apa yang kau bawa? Pemuda itu berkata, engkau adalah, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ini dan itu. Bibinya lalu menjawab, kembalilah kepadanya dan tanyakan mengapa ia berkata demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lalu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan manusia diperlihatkan kepada Allah tabaraka wa taala setiap petang hari Kamis malam Jumat, lalu Allah tidak menerima amal orang yang memutus silaturrahim. Ini panjang hadisnya, lemah pulang. Di dalam buku terjemahan kita disuliskan hasan, tetapi Imam Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan lemah dalam kitab Irwaul Ghalil, dan hadis ini tidak ada di dalam kitab hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Tidak disebutkan hadis ini. Tetapi cerita hadis ini saya ingin ceritakan bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku akan membuat tidak nyaman. Ya, uharriju ala kulli qati'i rahim lamma qama min indina. Aku akan membuat tidak nyaman orang yang memutus silaturahim ketika dia menemui kami. Maksudnya begini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa siapa saja yang duduk di majelis kami, yang menemui kami, maka hendaknya dia menyambung hubungan rahim. Kalau ada yang duduk di majelis kami yang tidak menyambung hubungan rahim, aku akan membuatnya tidak nyaman. Ini beratnya memutuskan hubungan rahim. Lalu seorang pemuda menemui bibinya yang ia tinggal sejak 2 tahun. Kemudian bibinya berkata, "Wahai putra saudaraku, apa yang kau bawa?" Setelah 2 tahun tidak bertemu dengan seorang bibi, sang pemuda ini bertemu dengan bibinya. Kemudian sang bibi bertanya, "Apa yang kau bawa?" Pemuda itu berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ini dan itu. Ini dan itu." Maksudnya Abu Hurairah sudah berjanji, beliau akan membuat tidak nyaman orang yang memutus hubungan rahim duduk dengan beliau. Buat tidak nyaman, artinya hatinya tidak tenang. Tetapi hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kita baca hadis yang selanjutnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Imran an ibni Abi Layla qala haddatsana Ayyub ibn Jabir al-Hanafi an Adam ibn Ali an ibn Umar radhiyallahu anhuma ma anfaqa ar-rajulu ala nafsi wa ahlihi yahtasibu illa ajarahu Allah ta'ala fiha wa bada' biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqrab wa in kana fadlan fanawil. Artinya dari Imran bin Abi Layla mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ayyub bin Jabir al-Hanafi mengabarkan kepada kami dari Adam bin Abi dan dari Adam bin Ali dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah orang yang memberi nafkah untuk diri dan keluarganya di mana ia mengharap pahala melainkan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan membalasnya. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Ini inti pembicaraan. Mulailah orang yang paling terdekat, orang yang menjadi tanggung jawabmu, istrimu, anak-anakmu, ya, orang tua kalau sudah tidak bekerja lagi. Namun jika ada kelebihan, maka kepada kerabat yang lebih dekat. Jika masih ada kelebihan, maka berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwasanya mengambung hubungan rahim kepada yang terdekat dan yang lebih dekat lagi selanjutnya. Tetapi hadisnya ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Baik. Kita lanjutkan lagi. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Bab yang ke-31. Babun la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Masya Allah. Rahmat tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Hati-hati ibu. Rahmat tidak akan turun, rumah tidak akan berkah ketika ada di dalam rumah tersebut pemutusan hubungan rahim. Qala haddatsana Abdullah bin Salih. Afwan. Haddatsana Ubaidullah bin Musa, maksud saya. Qala akhbarana Sulaiman Abu Idam, qala sami'tu Aba Abdullah ibn Abi Aufa yaqul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim. Yang artinya, Ubaidullah bin Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman, ibu Abu Idam mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya rahmat tidak turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus hubungan rahim. Ini kalau seandainya hadisnya sahih, ini saya sangat berat sekali. Tidak dirahmati oleh Allah kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan hubungan rahim. Tetapi hadis ini lemah sekali. Hadis ini adalah lemah sekali. masih banyak silaturahimnya. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang menyambung hubungan rahim dan juga memutuskan hubungan rahim. Semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik wa fiik barak. Jika keluarga paman atau bibi masih dekat dengan kesyirikan, meninggalkan sholat sebagai keponakan, belum mampu mendakwahi, apakah nanti si keponakan ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak? Saat ini yang bisa dilakukan hanya bisa mendoakan mereka. Benarkah cara seperti itu? Di samping mendoakan, maka yang dilakukan adalah berusaha mendakwahi. Dan mendakwahi caranya banyak. Di antaranya memberikan buku, kitab, di antaranya memperdengarkan kajian, di antaranya menontonkan kajian. Nah, ini di samping berdoa untuknya. Kemudian apakah si keponakan ini dimintai pertanggungjawaban? Kalau ditanya dimintai pertanggungjawaban, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Ya. Tetapi apakah dia menanggung dosa paman bibinya? Maka tidak. Tidak menanggung dosa paman bibinya. Karena Allah berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Janganlah salah seorang dari tidaklah dosa dipikul oleh orang lain. Allahu a'lam. Mana yang mesti didahulukan bagi anak laki-laki? Nafkah untuk kedua orang tuanya atau istri dan anak-anaknya? Maka jawabannya, kalau ditanya yang didahulukan orang tua. Yang didahulukan mana, Bu? Orang tua. Ya, ingat, Bu, ya. Jadi kalau suami Anda memberikan nafkah kepada orang tua, jangan cemberut. Karena Anda nomor dua. Yang lebih didahulukan mana, Bu? Orang tua. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak? Manusia paling berhak untuk aku gauli dengan baik. Aku hubungi dengan baik. Jawabannya siapa, Bu? Hah? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa? Ayah. Berarti orang tua duluan. Begitu juga hadis yang menyebutkan, ibu mungkin sudah hafal semua. Tiga orang yang terperosok ke dalam goa, mulut goanya tertutup dengan batu. Sudah tahu hadisnya? Hah? Bahwa mereka ini tidak bisa keluar karena mulut goanya tertutup dengan batu. Akhirnya mereka mengatakan, innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'u Allah bi salihi a'malina. Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali dengan kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal saleh kita. Yang pertama adalah seorang anak yang mendahulukan makan minum orang tuanya dibandingkan makan minum istri dan anak-anaknya. Jadi kalau ditanya mana